إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan Aku menjadikannya perkara yang diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah mengharamkan kedzaliman atas dirinya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Tidak akan menzalimi mereka. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam nerakanya dan orang-orang kufar ke dalam surganya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Karena hal tersebut adalah kezaliman yang tidak sesuai dengan keadilan dan juga hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan hikmah dan juga keadilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam jannahnya dan memasukkan orang-orang kufar ke dalam nerakanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ana bidhallami lil 'abid." Dan Aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman terhadap alam semesta ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Baik itu dalam bentuk membalas mereka, membalas kebaikan mereka dengan dikurangi, yaitu dengan dikuranginya balasan kebaikan bagi mereka, ataukah mereka dihukum dengan dosa selain yang mereka lakukan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman yang lainnya, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wala hadma." Barang siapa yang beramal kesolehan-kesolehan, barang siapa yang beramal amalan kesolehan dalam keadaan dia beriman, maka dia tidak akan takut terhadap zulman dan juga hadma. Zulm adalah dia dihukum dengan selain dosanya. Hadma adalah dia dikurangi pahala, dikurangi balasan kebaikannya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan hal yang demikian. Demikian juga dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman." Dan aku menjadikan kezaliman itu adalah merupakan perkara yang terlarang, perkara yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas hamba-hambanya perbuatan zalim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seluruh bentuk kezaliman-kezaliman. Dan tentunya kezaliman yang paling besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Dikarenakan kesyirikan adalah memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan hak tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat syirik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar." Sungguhnya siapa saja yang berbuat syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Demikian pula dalam satu hadis, itu hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan sebaliknya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Demikian pula dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Dan barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru tandingan bagi selain Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kedzaliman yang semacam ini karena dosanya itu sangat besar. Dan pelakunya jika mati dalam keadaan masih membawa kedzaliman yang semacam ini yaitu syirik, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian jenis kedzaliman yang lainnya yang juga diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah zulmul abdi li ghairihi. Yaitu kedzaliman seorang hamba mendzalimi yang lainnya. Ini juga diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedzaliman seorang hamba mendzalimi hamba yang lainnya biasanya terjadi dalam tiga perkara. Yang pertama adalah dalam masalah darah, ataukah dalam masalah harta, ataukah dalam masalah kehormatan. Sebagaimana hal ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan juga kehormatan kalian, alaikum haramun, itu diharamkan atas kalian. Sebagaimana hurmah yang dimiliki hari ini dan juga bulan ini serta negeri ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedzaliman pada masalah darah, yaitu dengan seseorang menumpahkannya tanpa ada alasan yang benar. Kedzaliman dalam masalah harta, seseorang merampasnya, merampoknya ataukah mencurinya ataukah menipunya. Dan kedzaliman dalam masalah kehormatan, dengan seseorang menodai kehormatan hamba-hamba yang lainnya, menjatuhkan kehormatannya. Dan juga yang lainnya. Maka sungguh ini adalah merupakan kedzaliman yang besar yang akan mengakibatkan kegelapan bagi pelakunya. Pelakunya akan mengalami kegelapan di akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman adalah merupakan kegelapan-kegelapan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Pelakunya akan mengalami kegelapan-kegelapan. Tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dirinya pernah mendzalimi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ay yu'khada li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayiati akhihi faturiha alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kedzaliman kepada saudaranya, dia pernah mendzalimi saudaranya, maka hendaknya dia meminta kehalalannya. baik terkait dengan masalah darah, ataukah harta, ataukah masalah kehormatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam falyatahallalhu, maka hendaknya dia meminta kehalalan kepada saudaranya tersebut. Karena sesungguhnya di sana tidak ada dinar dan juga dirham yang akan bisa menolong dirinya pada hari kiamat nanti. Sebelum diambilkan kebaikan dari orang yang menzalimi tersebut yang akan diberikan kepada saudaranya yang dizalimi. Maka jika dirinya tidak memiliki kebaikan lagi, maka akan diambilkan kejelekan-kejelekan saudaranya yang dizalimi dan akan ditimpakan, akan dibebankan kepada orang tersebut, itu orang yang menzaliminya. Tentunya ini adalah merupakan kegelapan. Seseorang yang membawa amalan kebaikan, ternyata dia harus membayarkan kebaikannya tersebut untuk saudara-saudaranya yang pernah dia zalimi di dunia. Baik terkait dengan kehormatannya, ataukah darahnya, ataukah terkait dengan hartanya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadruna manil muflisu fikum, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang merugi, orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirhama wala mata, yaitu seorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki harta duniawi. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin al muflis, akan tetapi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang benar-benar bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisalatin wa saumin wa zakatin, dia datang dengan membawa pahala yang besar, dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan juga pahala zakat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, pahala amalan yang sangat besar seperti gunung. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad daraba hada wa satama hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada. Akan tetapi orang tersebut pernah memukul si fulan. Orang ini juga pernah mencaci maki, merendahkan kehormatan si fulan, dan juga pernah mengambil harta si fulan, dan juga dia juga pernah menumpahkan darah si fulan. Kedoliman-kedoliman yang pernah dia lakukan di dunia, yang belum sempat dia meminta kehalalannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hada min hasanatih wa hada min hasanatih. Maka si fulan ini diberikan kebaikan dari orang yang mendzalimi tersebut. Demikian pula yang lainnya, si fulan yang lain, dia diberikan kebaikan dari orang yang mendzalimi tersebut. Fa in faniyat hasanatuh wa lam yaqdima alaih. Dan jika kebaikannya ini hilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan-kebaikan yang dia bawa ternyata sudah habis dan dia belum membayar hutangnya tersebut, beban yang harus dia tanggung, ukhidha min sayiatihim, maka akan diambilkan kejelekan-kejelekan orang-orang yang dizalimi oleh orang tersebut. Faturihat alaih, dan akan dibebankan kepada orang tadi. Faturiha finnar, kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Ya dan billah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keselamatan bagi kita, dan memberikan taufik agar kita tetap berjalan di atas jalan yang lurus, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalam.